Bersihkan, bersihkan lingkungan kerjamu. Jangan kau kotori, jangan kau nodai, jangan kau kotori, jangan kau nodai dengan perbuatan amoral dan asusila. Hindarkanlah kecurangan dan semua bentuk kebohongan. Hindarkanlah kecurangan dan semua bentuk kebohongan. Bila jangan